Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa salam wa tasliman mazidah ma ba'ad. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita ya. Walhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan melangsungkan acara pembahasan kitab yaitu kitab Hidayatul Hayaro yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizhahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-63 halaman ke-193 tentang nubuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat bagian kedua ya. Insyaallah mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Ustaz Muhammad, kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين رحمني ورحمكم الله. كنا لدينا كاجيال كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. Dan kita masih membahas bukti-bukti kenabian yang ada di dalam kitab-kitab mereka terdahulu. Apakah dalam kitabnya Yahudi ataupun Nasrani. Apakah dalam Taurat ataupun dalam Injil. Yang diantaranya diberitakan di sana dan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bahwasanya nabi yang akan datang atau akan datang seorang nabi yang terpilih, yang terpuji, bahkan ada yang menyebutkan dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun menyebut namanya dengan Ahmad. Dan itu semua nama-nama Rasulullah sallallahu ketika beliau berkata ana Ahmad, ana Muhammad, ana Mahi dan seterusnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di atas sifat tersebut disebutkan seorang yang tidak kasar, tidak keras hati, dan bukan yang menjerit di pasar-pasar, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, bahkan dengan maaf dan ampunan. Ini barakallahu fikum apa yang diberitakan di kitab-kitab mereka, dan itu mereka tidak bisa mengingkari karena tersebut dalam hampir sekian kitab-kitab mereka, apakah kitab-kitab yang perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Maka selanjutnya al-wajhu at-tasi' wal 20 kita akan baca ucapan Ka'b al-Akhbar radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan sifat-sifat Rasulullah. Ternyata disebutkan di sana, kata beliau, apa yang aku tahu di dalam Taurat demikian-demikian, persis seperti yang kita sebutkan tadi. Kita baca qala Ka'b wa dhakara sifat Rasulullah sallam fi at-Taurat atau وَذَكَرَ صِفَةَ رَسُولَ سَلَمْ فِي التَّوْرَةِ dan disebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. وَيُرِيدُ بِهَا التَّوْرَةَ الَّتِي هِيَ أَعَمُّ مِنَ التَّوْرَةَ الْمُعَيَّنَةِ. Dan perlu catatan bahwa yang dimaksud dengan Taurat di sini adalah makna Taurat yang lebih umum, karena mereka menyebut kitab-kitab mereka dengan Taurat. Jadi semua kitab-kitab yang diturunkan mereka sebut dengan Taurat, sehingga a'ammu minat tauratil mu'ayyanah, itu lebih umum daripada Taurat tertentu, daripada Taurat tertentu. Tetapi di dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan sifat Rasulullah SAW, Ahmadu Abdi Al-Mukhtar, aku puji hambaku yang terpilih, lafadun wala ghalibun, yang tidak kasar, tidak keras hati, wala sakhabun fil aswaq, yang bukan orang yang menjerit-jerit di pasar-pasar, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Wa ya'fu wa yaghfir, tetapi memberikan maaf dan ampunan. Mauliduhu buka, wa hijratuhu taba, wa mulkuhu bisyam, wa ummatuhu alhamadun yahmadun Allah ala kulli najdin. Kelahirannya adalah tangisan, hijrahnya adalah kebaikan, atau makna yang kedua selain kebaikan adalah Madinah, karena Madinah disebut juga dengan Toba. Wa mulkuhu bisyam, dan kekuasaannya sampai ke Syam. Wa ummatuhu, dan umatnya, alhamaduna yahmaduna Allah ala kulli najdin, pengikutnya, umatnya adalah hamadun, orang yang selalu memuji, yakni memuji Allah subhanahu wa ta'ala di setiap daerah. Kalimat najd juga a'ammu min najdin mu'ayyan. Kalimat najd adalah lebih umum daripada najd tertentu yang disebutkan nama daerah tertentu. Tapi najd adalah maknanya negeri. Sama seperti Madinah, ada kota Madinah. Tetapi Madinah sendiri maknanya umum, setiap kota disebut Madinah. Demikian pula najd. Hampir sama seperti itu, Mesir. Mesir adalah negara tertentu. Tetapi sesungguhnya makna Mesir adalah semua daerah. Maka dikatakan bikulli Mesrin, di setiap negeri. Berarti maknanya umatnya adalah para pemuji yang selalu memuji Allah di setiap negeri. Yusabbihunahu fi kulli manzilah, yang mereka bertasbih mensucikan Allah dalam setiap tempat. Wa yuwaddi'una atrafahum wa ya'taziruna 'ala ansafihim wa hum ru'atus syamsi. Yuwaddi'un atrafahum, mereka membersihkan atau mencuci ujung-ujung mereka, maksudnya tangan dan kaki mereka. Sebenarnya isyarat kepada al-wudu. Artinya mereka selalu membersihkan tangan dan kaki mereka dan wajah mereka setiap berwudu. Wa yataziruna ala ansafihim, dan mereka memakai kain sampai betis mereka. Ini juga ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad SAW, memakai pakaian di atas mata kaki, di bawah lutut, yakni di betis-betis mereka. Wa hum ru'atus syamsi, dan mereka adalah seorang atau kaum yang selalu memperhatikan matahari. Ketika fajar terbit mereka salat, ketika matahari terbenam mereka salat. Wa mu'adzinuhum fi jawis sama, dan mu'adzin mereka yang mengumandangkan azan di penjuru langit. Wa saffuhum fil qitali wa saffuhum fis salati sawa, dan barisan mereka ketika perang dan barisan mereka ketika salat sama. Ruhbanun billaili usdun bin nahar, mereka ahli ibadah di malam hari dan mereka singa-singa Allah di siang hari. Walahum dawiyun kadawiyun nahl, dan mereka memiliki suara mendengung seperti dengungan lebah. Ya, ini ketika mereka berzikir di masjid-masjid, suara mereka mendengung seperti dengungan lebah. Baik. Yusalluna salata haitsuma adrakathum walau ala kunasah, walau ala kunasah. Dan mereka salat dimanapun mereka mendapatkan waktu salat, walaupun di tanah atau walaupun di permukaan bumi, walaupun barakallahu fikum, bisa jadi makna kunasah adalah gereja-gereja, wallahu ta'ala a'lam. Al-wajh thalathu, sisi yang ke-30. Sisi yang ke-29 tadi sudah sangat jelas menceritakan, dan itu kata Ka'ab di Taurat. Dan ternyata terbukti dalam kitab mereka ada. Dan saya katakan tadi, atau beliau katakan tadi, bahwa Taurat yang dimaksud a'ammu من توراة خاصة أو توراة معينة. Yang disebut Taurat adalah semua kitab-kitab yang terdahulu, sehingga tidak khusus pada Taurat yang termaksud, tetapi maknanya a'ammu, lebih umum, yaitu kitab-kitab yang mereka pegang. Walhamdulillah terbukti ada di kitab-kitab mereka. Al-Hajjah Salatun, sisi yang ketiga pun. Qala Ibn Abi Zannan, haddathani Abdurrahman Ibn Harith, an Umar Ibn Hafiz, wa kana min khiyarin nas, dan beliau termasuk orang pilihan, Masya Allah, ini orang baik. Qala kana inda abi wa jaddi, waktu itu ada di sisi bapakku dan kakekku. Wa riqqah yatawarathunaha qabla al-Islam, dan mereka pada bapakku dan kakekku ada riqqah, kelembutan yang diwariskan turun-temurun dari sebelum Islam. Atau disebutkan di sini ada waraqah, ada satu kertas atau satu lembaran yang mereka wariskan turun-temurun. Ini dikatakan oleh Umar bin Hafs wa kana min khiyarin nas. Umar bin Hafs mengatakan bahwa di sisi ayahku dan bapakku itu ada waraqah, ada sebuah lembaran yang diwariskan turun-temurun sebelum Islam. Di dalamnya tertulis ismullahi wa qawluhul haq, nama Allah dan ucapannya adalah haq. Wa qawlu dhalimina fi tabar, dan ucapan orang-orang zalim fi tabar. Hadza dzikr li ummatin ta'ti fi akhirin zaman, ini adalah sebutan terhadap sebuah umat yang akan datang di akhir zaman. Ya'taziruna ala awsatihim, mereka berpakaian, ini memakai kain sampai di tengah betis mereka. Yansiluna atrafahum, mereka selalu mencuci tangan dan kaki mereka. Wa yakhuduna al-buhur ila a'daihim, dan mereka mengarungi lautan menemui musuh-musuh mereka. Fihim salatun, pada mereka ada salat. Lau kanat fi qawmi Nuhin ma halaku dut-tufan, kalau saja salat itu ada pada kaum Nuh, ma halaku bit-tufan, disini mereka enggak akan binasa dengan tufan, dengan banjir bah. Wa fi Thamud ma halaku dus-sayha, kalau ada salat ini pada kaum Thamud, disini mereka enggak akan binasa dengan sayha, dengan suara yang mungkin tinggi. Perhatikan barakallahu fikum, disebutkan di sini ada lembaran yang ditinggalkan turun-menurun, turun-temurun sebelum Islam. Artinya dari berita-berita terdahulu, dari berita-berita Ahlul Kitab, ternyata sudah ada ciri-ciri tadi bahwa mereka orang-orang yang memakai sarung atau memakai kain bawahnya setengah betis. Mereka selalu mencuci tangan kaki mereka. Mereka mengarungi lautan, memerangi musuhnya. Mereka memiliki salat yang kalau ada pada kaum Nuh, niscaya kaum Nuh tidak ditenggelamkan. Dan kalau salat itu ada pada kaum Samud, niscaya mereka enggak akan dibinasakan dengan sayha. Yang berikutnya, Al-Wajhul Hadi wa Salatun, sisi yang ke-31. Qala Isya'ya, atau seperti yang sudah pernah kita sebutkan bahwa mereka biasa menyebutkannya dengan istilah Yesaya atau Isaya. Wa dzakara qissat al-Arab, disebutkan di sana dalam kitab Yesaya kisah orang-orang Arab. Faqala, di dalamnya disebutkan wa yadusunal umam diyasat al-bayadir وينزل البلاء بمشرك العرب وينهزمون بين يدي سيوف مسلولة وقسي مطورة من شدة الملحمة. Disebutkan di sana bahwa kaum Arab ini yadusun al-umam biasat al-bayadir, dia menginjak atau mengekspansi ya, menguasai desa, kota-kota atau negara-negara sekitarnya, umat-umat. Dia satal bayadir, ini penegasan, yakni berdakwah atau memperluas daerahnya sampai ke sana kemari. Wa yanzilul bala' bi musyrikil Arab, dan turun bencana terhadap musyrikin Arab. Dan kaum musyrikin, mereka terkalahkan dan tertimpa bencana. Yanhazimun, mereka kalah. Dengan siapa mereka kalah dan siapa yang mengalahkan mereka? Qala yanhazimuna baina yadayhi suyufin maslulah. Mereka terkalahkan di bawah pedang-pedang yang terhunus. Wa kisiyyi muturatin min syiddatil marhamah. Orang-orang yang beribadah dari dahsyatnya peperangan, al-marhamah adalah peperangan. Ini musyrikin Arab terkalahkan oleh pedang-pedang orang yang ahli ibadah, orang-orang yang masya Allah yang punya agama, karena dahsyatnya peperangan. Maka yanzilul bala'u bi musyrikil Arab, orang-orang Arab tertimpa bencana. Hada ikhbarun amma jalla bi'abadatil awthan min Rasulullah. Dan ini berita tentang apa yang akan terjadi pada musyrikin Arab, penyembah berhala, bi'abadatil awthan, terhadap penyembah berhala, dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yawma Badrin, Yawma Hunain, apakah dalam perang Badr maupun dalam perang Hunain, wa fi ghairihima, dan lain-lainnya minal waqa'i'. Artinya sudah diisyaratkan, sudah diberitakan di dalam kitab mereka bahwa orang Arab musyrikinya akan kalah oleh orang-orang yang beragama. Baik, sekarang kita tanya, musyrikin Arab kalah oleh siapa kalau bukan muslimin? Tidak ada yang lain kecuali muslimin, para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau ditafsirkan apa selain itu? Tidak ada. Al-wajhu tsani wa tsalatsun, sisi yang ke 32. Qauluhu fil Injil, ucapannya dalam Injil, alladhi bi aidin nasara, yang ada di tangan-tangan kaum Nasrani. An Yuhanna, dari riwayat Yohanes. Yani silakan lihat Injil Yohanes. Disebutkan di sana innal masih qala lil hawariyyin, berkata Al-Masih kepada pengikut-pengikutnya Hawariyun, man abghadani faqad abghada Rabb, siapa yang membenci aku berarti dia membenci Rabb. Walau la anni sana'tu lahum sana'i' lam yasna'ha ahadun lam yakun lahum dhanbun, kalau saja aku tidak melakukan untuk mereka, aku tidak membuat untuk mereka beberapa perkara, lam yasna'ha, yang mereka tidak perbuat atau yang mereka tidak buat, tidak dibuat oleh siapapun, lam yakun lahum dhanbun, maka niscaya mereka tidak akan memiliki dosa. Walakin minal an batiru fala budda an tatimmal kalimah allati fin namus, tetapi dari sekarang batiru fala budda, maka mesti an tatimmal kalimah, akan disempurnakan kalimat ini yang ada dalam namus. Biasa mereka menyebut namus terhadap Jibril, Allahu ta'ala a'lam. Li'annahum abghaduni majjanan, karena mereka membenci aku tanpa alasan. Falau qad ja'a al-man munhamina hadha alladhi yursiluhu Allah, kalau saja telah datang al-munhamina, yang diutus oleh Allah kepada kalian dari sisi Rabb kalian, ruhal qusti, ruh keadilan, fahuwa syahidun alayya, maka nabi tersebut akan mempersaksikan atasku. Wa antum ayda, dan akan mempersaksikan kalian. Li'annakum qadiman kuntum ma'i, karena kalian dulunya bersamaku. Hadza qawli lakum likay la tashukku idza jaa, ini ucapanku kepada kalian agar kalian tidak ragu ketika dia benar-benar datang. Perhatikan barakallahu fikum kalimat terakhir. Dijuluki di sini al-munhamina, yang diutus oleh Allah SWT kepada kalian. dari sisi Rabb kalian ruhul qisti, ruh keadilan. Kalau dia datang, maka dia akan mempersaksikan kebenaranku dan kebenaran kalian, karena kalian tadinya bersamaku. Inilah ucapanku kepada kalian agar kalian tidak ragu ketika datang atau ketika benar-benar datang Nabi tersebut. Tapi setelah Al-Masih, setelah Nabi Isa alaihi salam, apakah ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Kalimat Al-Munhamina itu bahasa Syriania, bis Syriania, wa tafsiruhu, dan tafsirnya dalam bahasa Romawi, dalam bahasa Romawi Rumiyah, Al-Barqaliyut, Barbarqaliyut. Sedangkan bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibrani, Al-Hammad, Wal-Mahmud, Wal-Hamad, kama taqaddam, sebagaimana tahrir. Artinya yang terpuji. Mungkin kalau kita cari di kitab Injil mereka Yohanes, akan tersebut di sana kalimatnya akan diutus yang terpuji, atau akan dikirim pujian, sehingga tidak terkesan kalau itu adalah Nabi, karena mereka terjemahkan dengan sembarangan dan mereka melupakan aslinya. Telah datang puji-pujian, atau akan datang puji-pujian, padahal itu adalah julukan, nama bagi seseorang yang diutus. Karena kalimatnya yursiluhu Allahu ilaikum, diutus pada kalian dan akan menjadi saksi atasku. Maka berarti dia adalah seorang manusia yang dijuluki dengan munhamina, yang maknanya adalah berqalid, atau namanya atau julukan dalam bahasa Ibrani Hammad, Mahmud, dalam bahasa Arab Muhammad, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan kajian langsung dari pembahasan kitab Hidayatul Hayara, pertemuan ke-63 halaman ke-193, ya, tentang nubuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat bagian keduanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala, dan kita akhiri perjumpaan di kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.